Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Bi'ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab kaifa tu'nithul mar'atu wa kaifa yudhkirul rajul. Bagaimana terjadinya seorang anak perempuan dan bagaimana terjadinya seorang anak laki-laki. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Yahya al-Sufi, qala anba'ana Abu Nu'aym, qala anba'ana Abdullah ibn al-Walid, wa kana yujalis al-Hasan ibn Hayy, an Bukair ibn Shihab, an Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i sampai kepada sahabat yang mulia Habrul Ummah, tintanya umat, yaitu Abdullah ibn Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya. Beliau berkata, akbarat Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalu. Datang beberapa orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian berkata, ya Abul Qasim, nas'aluka an asya, fa'in ajabtana fiha ittaba'anak. Kata mereka, wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Kalau kau bisa menjawabnya, pertanyaan-pertanyaan kami, maka kami akan mengikuti kamu. Demikian kata Yahudi. Mereka berkata, idza fa in ajabtana fiha ittaba'naka wa sadaqnaka wa amman wa amanna bika. Kata Yahudi-Yahudi tadi, kalau engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, kami akan ikuti engkau, kami akan percaya kepadamu dan kami akan beriman kepadamu. Qala fa akhadha 'alaihim ma akhadha Israil 'ala banihi id qalu Allah 'ala man aqulu wakil. Kemudian mereka bersumpah atau mengambil perjanjian seperti apa yang pernah diambil perjanjian atas Bani Israel atau Israel kepada anak-anaknya. Allahu ala ma naqulu wakil. Allah lah yang atas apa yang kami ucapkan sebagai wakil. Ini sebagai saksi. Qala akhbirna an alamatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata mereka, terangkan kepada kami ciri-ciri seorang Nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab, tanamu aynah walayanamu qalbah. Tanamu aynah walayanamu qalbuh. Kata Nabi SAW, ciri-ciri seorang Nabi adalah kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Qala wa akhbirna kaifa tu'nithul mar'ah wa kaifa yudhkiru ar-rajul. Mereka bertanya lagi, kalau begitu khabarkan kepada kami bagaimana terjadinya seorang anak perempuan dan bagaimana terjadinya seorang anak laki-laki. Qala, Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, yaltaqil ma'ani, bertemu dua air. Faida ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul annathat. kalau airnya wanita lebih banyak daripada airnya laki-laki, maka akan menjadi perempuan. Wa idza 'ala ma'ur rajul ma'al mar'ati adzkarat. Kalau airnya laki-laki lebih tinggi, lebih banyak daripada airnya perempuan, maka adzkarat, terjadilah anak laki-laki. Qalu, mereka berkata, sadaqta, engkau benar. Qalu fa akhbirna anir ra'di ma huwa. Mereka bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, kabarkan kepada kami, apa itu petir? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka, malakun minal malaikati muwakkalun bis-sahab. Malaikat-malaikat, di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan untuk menggiring awan. Ma'ahu makhariqu min nar, bersama mereka cambuk dari api. Yasuqu biha as-sahab, untuk menggiring awan-awan tersebut. Haitsu syaa Allah, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata lagi, kaum Yahudi, fama hadha sautul ladzi yusma', kalau begitu apa suara yang kami dengar atau yang kita dengar? Ini suara gelegar petir, apa itu? Qala zajruhu bis-sahab. Itu adalah suara ketika cemeti tadi dicambukkan kepada awan-awan tersebut. Idza zajara hatta yantahi ila haitsu umira, hingga berakhirlah awan itu pada apa yang memang diperintahkan ke sana. Qalu sadaqta, kata Yahudi tadi, engkau benar. Qalu akhbirna ma harrama Israil ala nafsih, kabarkan kepada kami apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya. Israel adalah Ya'qub alaihi salam. Qala kana yaskunul badwa fastaka 'irqan nasa. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Israel alaihi salam tinggal di badiah, di pinggir kampung. Fastaka 'irqan nasa, beliau tertimpa sakit yang dijuluki dengan irqun nasa. Irqun nasa adalah penyakit yang biasa mengenai punggung orang yang kadang-kadang atau seringkali kalau sudah berumur. Falam yajid syai'an yulawimuhu illa luhumal ibil wa albanaha. Dan beliau tidak ada yang paling disukainya melainkan daging unta dan susu unta. Kemudian beliau bernazar, kalau aku disembuhkan dari penyakit ini, aku akan haramkan atas diriku yang paling aku sukai, yaitu daging unta dan anak dan susunya. Falidzalika harramaha, oleh karena itu beliau mengharamkan atas dirinya. Qalu, berkata Yahudi-Yahudi tadi, sadaqta, engkau benar. Qalu akhbirna man alladhi ya'tika min al-mala'ikah, khabarkan pada kami, siapa yang datang kepadamu dari malaikat-malaikat. Fa innahu laysa min nabiyyin illa ya'tihi malakun min al-mala'ikah, karena tidak ada seorang nabi pun kecuali akan didatangi malaikat-malaikat dari sisi Rabbnya, membawakan risalah, membawakan wahyu. Faman sahibuk, maka siapakah malaikat yang datang kepadamu membawa wahyu untukmu? Fa innahu innama baqiyat hadhihi hatta nutabi'uka, kata Yahudi-Yahudi tadi, tidak tersisa pertanyaan kecuali ini. Kalau engkau jawab, kami akan mengikuti kamu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, huwa Jibril. Huwa Jibril. Malaikat yang datang kepadaku membawa wahyu adalah Jibril. Maka Yahudi tadi berkata, dzalikal ladzi yanzil bil harbi wa bil qatl, malaikat itulah yang membawakan perintah untuk perang, perintah untuk saling membunuh. Dzaka aduuna, Dzaka adun minal malaikah, itu adalah musuh kami dari kalangan malaikat, kata Yahudi. Lau qulta Mikail, kalau saja engkau katakan Mikail, alladhi yanzil bil qatr, yang menurunkan hujan, yang menurunkan rahmat, niscaya kami akan mengikuti engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kedustaan Yahudi dan tipu daya Yahudi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun pembahasan kita masalah bagaimana seorang anak menjadi laki-laki dan bagaimana seorang anak menjadi perempuan, ternyata disebutkan dengan kalimat ta'ala, idza ala ma ar-rajul ma al-mar'ah, kalau airnya laki-laki, ala mengungguli, ala dari kata ali tinggi, mengungguli airnya perempuan, maka adzkarat, bayi tadi akan jadi atau janin tadi akan menjadi laki-laki. Tetapi kalau air yang lebih banyak, lebih unggul adalah wanita, maka akan menjadi perempuan. Tetapi di sini ada faedah lain, bahwasanya Yahudi memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mereka tahu tidak akan menjawabnya kecuali Nabi. Niscaya enggak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kecuali Rasulullah, kecuali benar-benar Nabi, sampai pertanyaan terakhir. Tetapi dasar Yahudi menyelipkan di antara pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan jebakan. Mereka sudah dikenal kalimat-kalimatnya bahwasanya mereka adalah musuh Jibril dan menyatakan bahwa Jibril musuh kami. Sedangkan dia tahu bahwa malaikat yang membawa wahyu kepada seorang nabi mesti Jibril. Dia atau mereka berharap kalau Nabi menyebutkan nama lain selain Jibril, dan tentunya itu kedustaan. Rasulullah SAW tidak berdusta. Rasulullah SAW hanya menjawab apa adanya. Kalau Jibril, dia jawab Jibril. Sehingga walaupun Yahudi berkata, sayang sekali engkau menjawab Jibril, padahal Jibril itu musuh kami, padahal Jibril itu yang menurunkan peperangan, menurunkan perintah untuk bertikai dan seterusnya, tetapi hati kecil mereka, ini benar-benar Nabi. Karena memang setiap Nabi akan didatangi oleh Jibril yang memang ditugaskan membawa wahyu. Mereka tahu itu. Sehingga hati kecil mereka berkata bahwa ini benar-benar Nabi. Karena jawabannya jujur, Jibril yang menurunkan wahyu. Tetapi secara zahir berpura-pura menyatakan Jibril musuh kami, sayang sekali engkau menyebutkan Jibril, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadis kedua, berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Mahmud ibn Khalid an Marwan ibn Muhammad qala ambana Muawiyah ibn Salam qala akhbarani akhi annahu sami'a jaddahu Aba Salam yaqulu haddathani Abu Asma' Ar-Rahabi an Thawbani qala kuntu qa'idan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang sanadnya disebutkan oleh Imam An-Nasa'i bersambung sampai kepada sahabat Tsauban. Aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ata habrun min ahbaril yahud. Kemudian datanglah beberapa pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi atau beberapa tokoh-tokoh agama dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Faqala, kemudian mereka berkata, assalamu alayka ya Muhammad, semoga keselamatan atasmu wahai Muhammad. Qala fadafa'tuhu hatta sara'tuhu. Kata sahabat yang mulia tadi, Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku dorong dia dan aku jatuhkan dia. Maka Yahudi tadi bertanya, lima dafa'tani, mengapa engkau serang aku, kenapa engkau jatuhkan aku? Qultu, aku katakan, ala taqulu ya Rasulullah, aku katakan pada Yahudi-Yahudi tadi, mengapa engkau tidak katakan wahai Rasulullah, kenapa kalimatnya wahai Muhammad, namanya saja tidak sopan. Faqala al-Yahudi, Yahudi tadi menjawab, ana usammihi bilismil ladhi sammahu min bihi ahlu. Kata Yahudi-Yahudi tadi, kami memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh keluarganya. Apa salah kami? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, ajal. Mereka benar bahwa keluargaku menamakan aku Muhammad. Biarkan saja. Qala jitu li as'al, kata Yahudi tadi, aku datang untuk bertanya. Fayan, kata Nabi, qala fayanfa'uka in akhbartuk, kata Nabi, apakah bermanfaat bagimu kalau aku jawab? Qala asma' bi'uduni, kata Yahudi tadi, aku akan mendengar dengan telingaku. Faqala Rasulullah SAW, sal amma badalak, silakan tanyakan apa yang kamu mau. Faqala al-Yahudi, maka bertanyalah Yahudi, ara'aita idza buddilatis samawati ghairu samawati wal ardu ghairu al ardi aina yakunu an-nas, bagaimana pendapatmu kalau langit-langit diganti dengan langit-langit yang lain dan bumi diganti dengan bumi yang lain, di mana manusia ketika itu? Di mana manusia ketika itu? Qala, Nabi menjawab, fi dhulmati dunal jisr, di kegelapan sebelum jisr, sebelum jembatan yang dipancangkan di antara atau di atas api neraka menuju surga. Qala faman awwalun nasi ajazahu Allah, pendeta tadi bertanya lagi, siapa orang yang paling pertama melewatinya? Qala fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Qala fa'aishin yuthaf biha ahlul jannah, kalau begitu apa makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga? Kata Nabi, za'idatu kabid nun, hati ikan paus. Qala fama ghidha'uhum ala ithri dhalik, kalau begitu apa makanan mereka setelah itu? Qala yunhar lahum thawrul jannah, akan disembelihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sapi dari sapi-sapi surga. Alladzi kana ya'kul min atrafiha, yang mereka memakan dari pinggir-pinggirnya seluruhnya. Qala fama syarabuhum, kalau begitu apa minumnya mereka? Qala min 'ainin tusamma salsabila, mereka akan minum dari air atau dari mata air yang diberi nama dengan salsabila. Qala sadaqta, kata Yahudi tadi, engkau benar. Qala al-Yahudi as'aluka an wahidah la ya'lamuha illa nabi, aku bertanya lagi satu pertanyaan yang enggak akan bisa menjawabnya kecuali seorang nabi atau seseorang atau dua orang. Hal yanfa'uka in akhbartuk, kata Nabi, apa bermanfaat bagimu kalau saya jawab? Asma' bi'uduni, aku akan dengar dengan telingaku. Sal'amma badalak, kalau begitu silakan tanyakan apa yang kamu mau. Qala min aina yakunu syabahul walad, dari mana terjadinya kemiripan seorang anak? Bagaimana terjadinya kemiripan seorang anak kepada bapaknya atau kepada ibunya? Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, innama ar-rajul ghalidhun abyad, airnya laki-laki kental putih. Wa ma'al mar'ati asfar raqiq, sedangkan airnya perempuan dalam keadaan encer dan kuning warnanya. Fa in 'ala ma'ur rajul ma'al mar'ah, kalau airnya laki-laki mengungguli airnya perempuan, adkara bi'idnillah, maka dia akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Wa in 'ala ma'ur mar'ati ma'ar rajul, kalau airnya perempuan mengungguli airnya laki-laki, annatha bi'idnillah, akan terjadi anak perempuan dengan izin Allah. Pendeta tadi menjawab, sadaqta, engkau benar. Wa anta nabi, dan engkau nabi. Thumma dahaba, dan dia kemudian pergi. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laqad sa'alani hina sa'alani wa ma'indi ilm. Setelah orang itu pergi, Nabi mengatakan kepada para sahabat, sungguh ketika orang tadi bertanya, ketika bertanya, saat itu aku belum tahu sama sekali ilmunya. Hatta anba'anillahu bihi, hingga Allah beritahu aku saat itu juga. Jadi ketika dia bertanya, Nabi belum tahu. tapi kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan lafaz ini dikeluarkan pula oleh Muslim di dalam sahihnya. Masyaallah. Hadis ketiga. Qala akhbarani Ismail ibn Mas'ud. Qala ambana Bishr ibn al-Mufaddal an Humayd qala akhbarana Anas anna Abdullah ibn Salam balaghahu muqaddam an-nabi sallam al-Madinah fa'atahu fas'alahu an asya'a. Diriwayatkan dengan sanadnya pada yang ketiga ini bersambung sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa Abdullah ibn Salam, seorang sahabat yang dari kalangan Yahudi, waktu itu datang setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah. Setelah Rasulullah SAW hijrah dan sampai di Madinah, datang Abdullah ibn Salam. Fa'atahu fasa'alahu an asya. Datang kepada Nabi dan bertanya dengan sekian pertanyaan. Inni sa'iluka an thalath. Kata Abdullah ibn Salam, aku bertanya kepadamu dengan tiga pertanyaan. La ya'lamuhunna illa Nabi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi. Ma awwalu asyratis sa'ah. Pertanyaan pertama, apa yang pertama muncul dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra? Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Dan apa makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga? Wama balul walad yanza' ila ummih wa ila abih. Yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa mirip bapaknya dan bisa mirip ibunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, akhbarani bihinna Jibril anifan. Aku diberitahu oleh Jibril barusan tadi. Diberitahu oleh Jibril. Kata Abdullah bin Salam, dhaka aduhul Yahud minal malaika. Jibril adalah musuhnya Yahudi dari kalangan malaikat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dikhabarkan oleh Jibril, yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat yang besar yang muncul adalah narun takhruj minal masyriqi ilal maghrib, api yang muncul dari timur dan menuju ke arah barat. Wa awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah, adapun makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga adalah kabid hud. Kabid hud adalah hatinya ikan paus. Wa amal walad, adapun seorang anak, fa idza sabaqa ma'ur rajul naz'a ilai. Adapun seorang anak, jika air sang laki-laki lebih dulu, di sini berbeda dengan yang sebelumnya, kalimatnya ala, ala itu artinya mengungguli, tetapi di sini mendahului. Jika air dari laki-laki sabaqa lebih mendahului, maka akan mirip bapaknya. Wa idza sabaqa ma'al mar'ah, kalau yang mendahului adalah airnya wanita, maka akan mirip dengan ibunya. Maka Abdullah bin Salam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi wa tidak ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Ini Abdullah bin Salam bertanya dengan jujur. Begitu dijawab dengan jujur, dia masuk Islam. Berbeda dengan Yahudi-Yahudi tadi yang sebagian mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata diselipkan pertanyaan jebakan. Demikian pula yang sesudahnya dan seterusnya, mereka sering begitu. Tetapi Abdullah bin Salam, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, maka beliau benar-benar masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buht. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Yahudi ini adalah kaum yang banyak berdusta. Silakan tanyakan pada mereka ya Rasulullah tentang aku, karena mereka belum tahu aku masuk Islam. Tanyakan siapa aku, nanti aku akan sampaikan pada mereka bahwa aku sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada para Yahudi, ayu rajulin Abdullah ibn Salam fikum. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam menurut kalian? Qalu, Yahudi tadi menjawab, huwa khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Abdullah bin Salam adalah orang terbaik kami dari anak orang terbaik kami. Dia adalah yang paling afdal diantara kami, anak dari orang yang paling afdal diantara kami. Memuji Yahudi dengan pujian yang tinggi. Maka Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata mereka, la yakun, a'adallahu min dhalik, semoga Allah lindungi Abdullah bin Salam, enggak akan dia masuk Islam. Fa'adaha, maka Nabi mengulanginya lagi, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka mereka menjawab dengan jawaban yang sama, semoga Allah lindungi dia. Dari yang demikian, fakharaja alaihim Abdullah bin Salam, kemudian keluarlah sahabat Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Maka orang Yahudi tadi tiba-tiba berubah kalimatnya. Qala syarruna wa ibnu syarrina, dia adalah orang jelek kami, anaknya orang jelek kami, dia adalah orang busuk kami, dia anaknya orang busuk kami, dan seterusnya. Tanaqqasuh, mereka jelek-jelekan, mereka celah. Pada saat itu sebelum berapa detik yang lalu dipuji-puji, begitu tahu masuk Islam dicerca habis. Faqala hadza kuntu akhafu ya Rasulullah, kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, ini yang aku khawatirkan. Ini yang aku khawatirkan, mereka akan berbalik 180 derajat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, tiga riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nasai dalam masalah ini, bahwasanya bagaimana seorang anak bisa menjadi laki-laki dan bagaimana bisa menjadi perempuan. Dalam tiga hadis ini ada dua lafaz. Lafaz yang pertama kalimat ala. Ala dari kata ali artinya lebih tinggi atau lebih unggul. Kalau airnya laki-laki lebih unggul, maka akan lebih mirip dengan laki-laki atau dikatakan anaknya akan laki-laki. Kalau yang lebih unggul adalah ma'al mar'ah, maka akan menjadi perempuan atau mirip dengan perempuan. Sedangkan hadis yang ketiga disebutkan dengan lafaz asbaq atau sabaqa. Jika air laki-laki lebih dulu, maka akan mirip dengan laki-laki. Jika air perempuan lebih dulu, maka akan mirip dengan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.